Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik, dan kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang nasab atau nisbah. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu masuk ke bait syair yang ke-855. Naam. Dan kita usahakan untuk mulai pertemuan sekarang akan disertakan penjelasan dengan papan tulis. Nah, kendalanya bagi yang online kurang bisa mengerti mungkin ketika ada papan tulis karena mereka enggak melihat. Namun hal ini diusahakan untuk dihindari dengan yang menulis, nanti biar santri nanti untuk anak pemateri berusaha untuk tetap duduk di tempat supaya suaranya enggak hilang dari rekaman atau dari online. Nah, barakallahu fikum. Jadi sebisa mungkin kita menyertai dengan tulisan ya. Dan sebisa mungkin yang menulis santri, kecuali dalam keadaan tertentu nanti anak akan maju ke papan tulis, namun suaranya akan hilang ketika maju ke papan tulis. Nah, barakallahu fikum. Silakan dibaca. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an-nasabu. Ya an kayal kursiy zadu lin-nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajib. Nah, barakallahu fikum. An-nasabu. Nasab. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahutaala, Ya anka ya al-kursi zadu lin-nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajib. Naam. Arti bait ini, ya anka ya al-kursi, huruf ya seperti huruf ya pada lafadz kursi, zadu lin nasabi, mereka menambahkan, naam, menambahkan di akhir lafadz untuk lin nasabi, untuk tujuan nasab. Huruf ya seperti ya yang pada lafadz kursi, yaitu ya bertasydid, mereka tambahkan untuk nasab, naam, untuk penisbatan. Wa kullu ma talihi kasruhu wajib, dan semua huruf yang menyertainya wajib dikasrohkan. Wa kullu, dan setiap huruf ma talihi yang menyertainya kasruhu wajib, wajib dikasroh, yaitu sebelum ya nasab harus dikasroh. Sebelum datang ya nasab, yaitu ya bertasydid, huruf sebelumnya harus berharokat kasroh. Nah, itu arti dari bait. Naam, barakallahu fikum. Dan di catatan kaki Al-Hudhari menyebutkan Samahu Sibawai babul idhofa aidan. Naam, Al-Imam Sibawai menyebutkan nasab itu bab idhofa. Wa Ibnu Hajib babun nusbah bikas bidomi wal kasri bi makna al-idhofa. Dan Ibnu Hajib menyebutkan dengan bab nusbah atau nisbah, bisa dengan mendoma ataupun mengkasrok nun. Bi makna al-idhofa juga artinya sama, idhofa, penyandaran. Qala wa yahduthu bin nasabi thalathu taghirat. Nah, dan terjadi tiga perubahan pada nasab. Pada bab nasab terjadi tiga perubahan. Al-ula, yang pertama, lafzi. Al-lafzi, perubahan yang bersifat lafad. Wahuwa, yaitu salasatun, ada tiga. Perubahan di sini ada tiga. Ziyadatu ya'in musyaddadatin akhirul mansub. Perubahan yang pertama adalah menambah ya' bertasydid pada akhir isim yang diberikan penisbatan. Naam. Barakallahu fikum. Contohnya misalkan Misru, Misru negara Mesir, diberi ya' bertasydid menjadi Misriyun. Naam. Pertama ada perubahan berupa tambahan ya' bertasydid, yang tadinya Misru menjadi Misriyun. Kemudian wakasru makoblaha, mengkasro sebelumnya, sebelum ya, yang tadinya ro tadi Misru, ketika marfu dia harokatnya doma, atau ketika mansub harokatnya fathah. Nah, ketika kemasukan ya nasab, harokatnya dia selalu kasro. Nah, maka perubahan yang kedua adalah kasru makoblaha, mengkasro sebelum ya. Misriyun, ro'nya jadi kasro. Wa naqlu i'rabihi ilaiha, dan perpindahan i'rab kepadanya, itu kepada ya. Yang tadinya i'rabnya ada pada sebelum ya, ketika masuk ya i'rabnya berubah kepada ya. Nah, seperti misalkan Islam, Islamun dibikin nasab, dijadikan mansub. Islamiyun, nah, yang tadinya i'rabnya itu ada pada mim, sekarang berubah pada ya. Ja'a kitabun islamiyun, ra'aitu kitaban islamiyan, marartu bi kitabin islamiyin. Nah, datang kitab islami, aku melihat kitab islami dan aku melewati kitab islami. Nah, itu kitab yang bernilai-nilai Islam, yang berisi tentang kitab yang berisi tentang nilai-nilai agama Islam. Nah, di situ i'rabnya berubah ke ya. Yang kalau isim ini terlepas dari ya, kita katakan ja'a islamun, ra'aitu islaman, marartu bi islamin. Gitu kan? Ketika kemasukan ya nisbah, i'rabnya berubah ke ya. Ja'a kitabun islamiyun, ra'aitu kitaban islamiyan, marartu bi kitabin islamiyin. Nah, itu perubahan kedua. Perubahan yang ketiga, itu perubahan yang ketiga ya. Nah, jadi perubahan pertama adanya tambahan ya bertasydid pada kata, kedua mengkasroh sebelum ya bertasydid, ketiga perubahan i'rab yang tadinya pada huruf akhir berubah ke ya. Ya, yang ya tersebut juga berada di akhir ketika masuk pada isim tertentu. 6. Ya, baca. Dilanjutkan bacaan Sarah. Qala syarih rahimahullah, idza urida idafatu shay'in ila baladin aw qabilatin aw nahwi dhalika ju'ila akhiruhu ya'an mushaddadatan maksuran ma qablaha, fa yuqalu fin nasabi ila dimashq dimashqiyyun, wa ila tamimin tamimiyyun, fa ila ahmada ahmadiyyun. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullah ta'ala, idza urida idhafatu syai'in ila baladin, jika menginginkan penyandaran sesuatu kepada negeri, au qabilatin, atau menyandarkan kepada suku tertentu, au nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ju'ila akhiruhu ya'an musyaddadatan, maka huruf terakhirnya diberi ya yang bertasydid, maksuran maqablaha, yang huruf sebelumnya dikasro, ya bertasydid yang huruf sebelumnya dikasro. Fa yuqalu fin nasabi ila dimasqa, maka dikatakan pada penasaban ke Dimas Suria, Dimaskiyun, nam Dimasko, Damaskus, yaitu Suria. Dimaskiyun berarti penyandaran kepada negeri tersebut. Nam, atau dikatakan Rajulun Dimaskiyun berarti laki-laki dari negara Damaskus. Nam, Dimas, Dimasko, Dimasku, Damaskus. Rajulun Dimaskiyun artinya laki-laki yang berasal dari kota Damaskus, Suria. Wa ila Tamim, dan kepada Tamim, suku Tamim. Tamimiyun. Nam, artinya yang bersifat suku Tamim atau golongan suku Tamim atau berasal dari suku Tamim tergantung konteks kalimat. Kalau kita katakan rajulun tamimiyun berarti laki-laki berasal dari suku Tamim. Imra'atun tamimiyatun artinya wanita dari suku Tamim. Ta'amun tamimiyun berarti makanan khas suku Tamim. Nah, itu penyandaran ya. Wa ila Ahmada, dan penyandaran kepada Ahmad. Ahmadiyun artinya pengikutnya Ahmad atau keluarganya Ahmad dan seterusnya tergantung konteks kalimat. Naam, barakallahu fikum. Naam, yang mudah dilewati tanpa dijelaskan dengan papan tulis. Kecuali antum tidak mengerti, nanti dikasih tambahan papan tulis. Sampai sini mengerti? Nah, mengerti kita lanjut. Ya, baca. Qala al-musannif rahimahullah wa mislahu mimma hawahu hdhifwata ta'niti naw maddatahu la tusbita wa in takun tarba'u dhathanin sakan fa qalbuha wawan wa hadhfuha hasan. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah wa mislahu mimma hawahu bima hawahu hdhifwata ta'nithin aw maddatahu la tusbita. Nam, artinya huruf semisal dengan ya, wa mithlahu, huruf yang semisal dengan huruf ya, mimma hawahu, dari huruf yang terkandung dalam lafaz yang bersangkutan, ihdif, hapuslah huruf tersebut, harus dibuang. Wa ta, demikian juga ta, ta'nis, ta'nis juga harus dibuang. Au maddatahu, atau juga mad latus vita. Nah, keduanya tidak boleh ditetapkan, yaitu dibuang. Nah, huruf semisal dengan ya yang terkandung dalam lafaz yang bersangkutan, yaitu dalam lafaz yang mau dimansubkan, yang mau dinisbatkan. Nah, barakallahu fikum. Huruf ya tersebut harus dibuang. Nah, ya yang ada pada isim yang mau dimansubkan, yang mau dinasabkan harus dibuang. Demikian juga ta. Demikian juga huruf mad. Nah, itu ya. Ada tiga huruf yang harus dibuang ketika isim tersebut mau dimansubkan, itu mau dibuat isim yang diberi ya nasab. Ya, dibaca. Qala syarih rahimahullah ya'ni annahu idza kana akhirul ismi ya'an kaya'il kursiyyi في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب إلى الشافعي شافعي وفي النسب إلى مرمي مرمي وكذلك إذا كان آخر الاسم تاء التأنيث وجب حذفها للنسب. نعم حسب قال شارح رحمه تعالى يعني أنه إذا كان في آخر الاسم ياء كياء الكرسي في كونها مشددة واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا وجب حذفها. Yaitu apabila akhir isim adalah ya seperti ya pada kursi, yaitu ya bertasydid, kursiyun, kursiyun itu isim mufrad yang ya-nya adalah ya asli dari asal kata semua, al-kursiyun, bukan ya bukan ya nisbah, bukan ya yang dalam pembahasan kita. Ya, asli, ya bukan ya nasab. Nah, di sini disebutkan jika akhir isim itu ada ya seperti ya pada kursi, artinya jika akhir isim ada ya bertasdid, itu artinya gitu. Yang ya tersebut bukan ya nasab. Nah, pada kursi bukan ya nasab. Kalau pada Syafi'i itu termasuk ya nasab, tapi ketika itu diniatkan untuk mau dimasukkan ya nasab yang kedua. Nah, perkaranya lain. Kalau dalam lafaz Syafi'i. Seperti ya pada kursi, fi kauniha musyaddadatan, yaitu ya tersebut bertasdid. Musyaddada bertasdid artinya. Waqi'atan ba'da thalathati ahruf fasaidan, yang ya tersebut datang setelah tiga huruf atau lebih, yaitu menempati posisi huruf keempat dan seterusnya, datang setelah tiga huruf berarti menempati huruf keempat atau setelahnya. Wajabah hadfuha, maka wajib dihapus, ya ini wajib dihapus. Nah, kenapa wajib dihapus? Karena nanti mau kita datangkan ya nisbah, karena kita nanti mau mendatangkan ya nisbah. Nah, ya nasab. Wajalu ya in nasabi mawdhi'aha, dan dijadikan ya nasab di tempatnya, yaitu menggantikan ya yang dihapus tadi. Ya yang asli dihapus lalu didatangkan ya nasab yang juga ya bertasdid. Nah, fayuqalu fi nasabi ila syafi'i, maka dikatakan nasab pada asy-Syafi'i, Imam Syafi'i maksudnya di sini. Syafi'iyun, pengikut Imam Syafi'i atau bermadhab Imam Syafi'i. Wa fi nasabi ila marmiyyin, marmiyun, dan nasab nisbat kepada marmiyyin adalah marmiyun. 6. Ditulis Syafi'iyun dan marmiyun. Marmiyun, isim apa marmiyun? Isim mustaq dari isim apa mustaqnya? Berupa apa? Isim maf'ul, marmiyun isim maf'ul. Roma yarmi. Naam, rimayatan, romin, marmiyun. Nah, marmiyun isim maf'ul. Mau kita akan bikin nasab kepada marmiyun yang dilempar, sasaran artinya, yang bersifat sasaran atau yang semisalnya. Nah, lihat. Kata yang pertama Syafi'iyun. Yang kedua marmiyun. Gitu ya. Dikasih al, Asy-Syafi'i kasih al. Al ma'rifat. Asy-Syafi'i di sini maksudnya Imam Syafi'i. Imam masyhur, imam madhab. Yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' dan seterusnya sampai juga bin Hasyim bin Muthalib ya. Nah, Imam Syafi'i di sini dia bernama Imam Syafi'i, disebut Imam Syafi'i, ma'ruf dengan Imam Syafi'i ya, Muhammad bin Idris ma'ruf dengan Imam Syafi'i. Nah, yang Syafi'i itu sendiri nisbah kepada kakeknya. Ditulis Muhammad bin, namanya ya Muhammad bin Idris. Ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, itu ada Syafi' di situ. Nisbat ke situ, ke kakek buyutnya. Muhammad bin Idris bin Abbas, Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nam, masyhur dengan sebutan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Gitu ya. Ya, kemudian Syafi' di sini enggak ada al. Alnya dibuang, Syafi' aja, Syafi'. Nah, itu. Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi'. Kemudian dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i, gitu kan? Jarang kita dengar Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi seringnya disebut secara ringkas Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang Imam Syafi'i ini kalau kita ringkas Al-Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, artinya apa? Artinya Muhammad bin Idris keturunannya Syafi'. Berarti nisbat di situ nisbat keturunan. Asy-Syafi'i ketika kita memanggil Imam Syafi'i, menyebut Imam Syafi'i, berarti Asy-Syafi'i di situ nisbat kepada siapa? Kepada keturunan. Artinya Imam Muhammad bin Idris keturunannya Syafi'. Gitu. Artinya gitu. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau menisbatkan seseorang kepada madhabnya beliau, bukan menisbatannya kepada Syafi', bukan, tapi kepada yang masyhur, kepada apa? Lakop yang masyhur kepada Imam Syafi'i, apa tadi lakopnya? Imam Asy-Syafi'i, gitu kan? Nah, contoh ulama terkenal Imam Nawawi, ditulis Muhammad Nawawi Yahya bin Syarab. Yahya di bawahnya tulis Yahya ibnu ya Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, Yahya bin Syaraf pakai sintetik ya. Yahya ibnu Syarab An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, artinya Yahya bin Syarab dari daerah Nawa yang bermadhab Asy-Syafi'i. Itu artinya. Arti ucapan ini. An-Nawawi itu nisbah kepada daerah beliau. Daerah beliau lahir atau beliau dibesarkan yaitu daerah Nawa. Nawa itu daerah yang ada di negeri Suria. Nah, di Hauran di negeri Suria. Kemudian Asy-Syafi'i nisbat kepada madhab Imam Nawawi ini. Imam Nawawi madhabnya dalam fikih menginduk kepada Imam Asy-Syafi'i, kepada Imam Syafi'i. Dan diulang, Yahya bin Syaraf nama Imam Nawawi. An-Nawawi ini nisbat kepada negeri beliau tinggal, apa ini? Nawa. Nah, tadi dijelaskan bahwasannya apa? Nisbah itu bisa menisbatkan kepada keturunan, bisa kepada tempat, bisa kepada negeri, bisa kepada kabilah, gitu kan? Nah, yang tadi disebutkan di sini di idhofatu syai'in ila baladin, kepada negeri. Au kabilatin, atau kepada kabilah. Gitu kan? Dan juga bisa kepada keturunan, bisa kepada madhab dan lain sebagainya, tergantung konteks kalimat. Nah, di sini arti dari Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Nawawi nisbah kepada daerah Nawa, sehingga diartikan Imam Nawawi Yahya bin Syaraf yang berasal dari daerah Nawa, Asy-Syafi'i yang bermadhab Asy-Syafi'i. Nah, artinya apa? Asy-Syafi'i pada Imam Nawawi itu mansub ternisbatan kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Muhammad bin Idris. Adapun Asy-Syafi'i pada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nisbatnya kepada kakek beliau. Nisbatnya kepada siapa? Kakek beliau. Nah, bisa dimengerti. Jadi perkataan Asy-Syafi'i yang kita tulis pada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kedua kita tulis lagi Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, sama enggak nisbatnya? Sama enggak? Tulisannya sama Asy-Syafi'i, namun beda penisbatannya. Yang pertama penisbatannya kepada Syafi', kepada kakaknya Imam Syafi'i. Yang kedua Imam Nawawi nisbatnya kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Sehingga yang kedua ini, yang Imam Syafi'i, yang Imam Nawawi ini ketika mau menisbatkan kepada Imam Syafi'i, yang Asy-Syafi'i dibuang ya-nya, dibuang. Nah, ini buang. Yang tadi ada tulisan Asy-Syafi'i, ya-nya kita buang. Gitu ya. Lalu setelah itu datangkan ya nisbah. Beri ya nisbah, ya. Nah, ya yang kedua ini bukan ya yang pertama. Kalau yang pertama tadi ya nisbah kepada siapa? Kepada kakeknya Imam Syafi'i. Kalau sekarang ya nisbah kepada siapa? Kepada lakob Imam Syafi'i, kepada sebutan yang masyhur pada Imam Syafi'i. Nah, mengerti? Contoh kedua, kalau kursi, kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Kita mau bikin apa? Kalimat yang artinya bersifat kursi. Mainan yang bersifat kursi misalkan ya. Nah, mainan yang bersifat kursi ini berarti bukan kursi. Kalau kursi berarti dia kursi kan? Kursiyun, kita tulis kursiyun. Kalau kita bikin mainan yang bersifat kursi, lu'batun kursiyatun, mainan yang bersifat kursi. Nah, ya yang pada kursi di situ bukan ya asli dari kata, namun ya yang didatangkan untuk nisbat. Sehingga kita tulis kursiyun. Ya, tulis kursiyun. Kursiyun. Kursiyun itu artinya apa di situ? Kursi. Yang Anda duduki apa namanya? Kursi. Ya. Kemudian kita akan menisbatkan sekian banyak mainan yang mainan ini bentuknya mengarah kepada kursi, berbagai macam kursi. Sehingga kita katakan apa? Mainan yang bersifat kursi, yang berjenis kekursian gitu. Nah, kita ingin menyandarkan, menisbatkan mainan ini kepada nama kursi tadi, maka kita bikin tulisan lu'batun. Lu'batun mainan. Nah, lu'batun ada tak marbuto ya, maka nisbatnya dikasih tak. Kursiyatun. Lu'batun. Lu'batun kursi. Pertama kursi dulu, kursi. Ambil dari kursi. Tadi kan kursi, lu'batun kursiyun 6. Lu'batun kursiyun. Kursiyun di situ masih kursi asli. Kita mau bikin nisbat, buang ya-nya. Ya-nya buang. Nah, setelah itu kita datangkan ya nisbah. Tulis ya nisbah bersama dengan ta' marbuto karena yang dinisbati mu'anas. Nah, sekarang ketika kita ngucap lu'batun kursiyatun, ya yang ada pada kursi, ya asli dari kata atau ya nisbah? Ya apa namanya? Hah? Ya nisbah. Namanya ya nisbah. Ya nisbah gitu ya. Ini yang dimaksud dengan ketika isim itu berakhiran ya, maka ketika mau dinisbatkan ya itu harus dibuang. Berarti yang ada pada ya nisbah itu bukan ya yang tadinya ada pada isim. Nah, seperti ini kursiyun, ya asli pada kata Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i di situ ya nisbah, namun nisbahnya kepada siapa? Kakeknya. Lalu menjadi nama Imam Syafi'i. Masyhur dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Kita ingin menisbatkan diri kita kepada Imam Syafi'i. Kita bermadzhab Imam Syafi'i. Misalkan nama kita Muhammad. Muhammad atau namanya misalkan Yahya yang ada di papan tulis Yahya Asy-Syafi'i. Yahya yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Nah. Barakallahu fikum. Berarti Yahya Asy-Syafi'i nisbatnya kepada siapa? Kepada Syafi'i atau kepada Syafi'i? Kepada Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbatnya kepada siapa di situ? Syafi'i. Kepada Syafi'i. Kepada Syafi'i ya. Nah, itu salah satu contoh untuk menghilangkan ya. Berikutnya yang hilang adalah ta. Nah, untuk contoh marmiyun sama dengan contoh Asy-Syafi'i sama. Berikutnya ta. Ya, cukup duduk dulu. Qala wa kadzalika in kana akhirul ismi ta'at ta'nits wajaba hadfuha linnasabi. Demikian juga kalau akhir isim itu berupa ta ta'nis, ta marbuto, wajib hadfuha linasab, maka ta itu wajib dihapus ketika dibuat nasab. Ketika dimansubkan wajib dihapus. 6. Nah, mansub di sini pakai sin ya, bukan mansub pakai shod. Kalau mansub pakai shod dia temannya marfu, temannya majrur. Kalau ini mansub pakai sin. Fa yuqalu fi nasabi ila Makkah, maka dikatakan nasab kepada Mekah, kota Mekah, makkiyun. 6. Rajulun makkiyun sama dengan mengucap rajulun min Makkata. Rajulun makkiyun, laki-laki dari Mekah. Sama dengan mengucap rajulun min Makkata, laki-laki dari Mekah. Atau rajulun mansubun ila Makkata. Itu arti dari rajulun makkiyun. Rajulun makkiyun artinya rajulun mansubun ila Makkata. Laki-laki yang dinisbatkan kepada Mekah, atau laki-laki yang berasal dari Mekah, atau rojulun min Makkata. Nah, fayuqalu fi nasabi ila Makkata makiyun, maka dikatakan nasab kepada Mekah makiyun, yaitu dengan apa? Membuang ta. Makkatu taknya dibuang menjadi mim dan kaf, lalu setelah itu didatangkan ya nasab menjadi makiyun, yang tadinya kapnya fathah dirubah menjadi kasro kapnya. Karena apa? Kenapa? Karena sebelum ya nasab harus kasro. 6. Qala wa mit, ya baca. Qala syarih rahimahullah, wa mithlu ta'it ta'nisi fi wujubil hadfi lin nasabi alifut ta'nisil maqsuratu idha kanat khamisatan fasa'idan كحبارا وحباري أو رابعة متحركا ثاني ما هي فيه كجمزا وجمزي وإن كانت رابعة ساكنا ثاني ما هي فيه كحبلا جاز فيه وجهان أحدهما الحذف وهو المختار فتقول حبلي والثاني قلبها واوا فتقول حبلوي. نعم بارك الله فيكم. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa mithlu ta'i ta'nif, dan yang semisal dengan ta' ta'nis fi wujubil hadfi lin nasabi, dalam perkara wajib dihapus ketika dibikin nasab, alifu ta'nif al maksura, yaitu alif ta'nis maksura, idaka nat khomisatan fasa'idan, jika alif maksura itu menempati letak posisi kelima atau lebih. Kahubaro, seperti hubaro. Nah, hubaro alifnya berada di posisi yang kelima. Ha huruf pertama, ba huruf kedua, alif huruf ketiga, ro huruf keempat, alif yang bengkok huruf kelima, alif maksuro. 6. Wahubariyun, nah, maksudnya apa? Maksudnya hubaro ini ketika dibikin nasab menjadi hubariyun. Nah, bagaimana cara membuat nasabnya? Hubaro, datangkan lafadz hubaro lalu buang alifnya. Setelah itu datangkan ya bertasdid. Setelah itu datangkan ya yang bertasdid menjadi hubariyun. 6. Aurabi'atan mutaharikan tani mahiyafi, atau alif maksura itu menempati huruf keempat yang huruf keduanya berharokat. 6. Atau alif maksura itu menempati huruf yang keempat dari isim yang huruf keduanya berharokat, maksudnya bukan sukun. Ka zamaza, zamaza. 6. Jim huruf pertama, mim huruf kedua, zai huruf ketiga, alif maksura huruf keempat. Nah, bagaimana ketika dibikin nasab? Buang alif maksuranya, alif yang bengkok itu dibuang menjadi hamaziyun, hamaziyun. Nah, Qala wa in kanat rabi'atan sakinan tani mahya fihi. Kalau alif maksurah ini menempati huruf keempat yang dari isim huruf keduanya berharokat, afan, yang dari isim huruf keduanya sukun. Kalau alif maksurah ini menempati huruf keempat dari isim yang huruf keduanya sukun, sakinan thani ma hiya fihi, huruf kedua isim tersebut sukun, kahubla, hubla, ha huruf pertama, ba huruf kedua yang sukun, lam huruf ketiga, alif maksurah huruf keempat. 6. Jaza fiha wajhan, maka boleh membaca dengan dua wajah. Maka boleh membaca ketika dinasab dengan dua wajah. Ahaduhumal hadfu, yang pertama dengan menghapus, yaitu menghapus alif. Alifnya dihapus, alif yang terakhir itu. Wahwal mukhtar, dan ini pendapat yang dipilih. Fatakulu hubliyun, hubliyun, hubla menjadi hubliyun, yaitu dengan membuang alif lalu mendatangkan ya bertasdid. Wathani, dan yang kedua, qalbuha wawan, mengganti alif menjadi wawu, mengganti alif menjadi wawu. Fatakulu hublawiyun, maka engkau berkata hublawiyun. Naam, alif berubah menjadi wawu. Nah, pendapat yang kedua ini atau bacaan yang kedua marjuh, yang rajih hubliyun. Barakallahu fikum. Enggak kedengaran ya? Jelas enggak suaranya, hujan deras? Terdengar jelas apa enggak? Enggak jelas. Enggak jelas. Nah, karena hujan sehingga sulit untuk didengar dengan baik suara penjelasan ya. Penjelasan tidak didengar dengan baik. Karena itu kita cukupkan sampai di sini. 6. Insyaallah kita lanjutkan besok hari Ahad. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.